بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih melanjutkan pendahuluan yang pertama berkaitan dengan beberapa etika yang sepatutnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa di antara sifat penting pada seorang penuntut ilmu adalah as-sidq, adalah kejujuran. Iya, as-sidq. As-sidq ini kalau dijabarkan ke dalam bahasa Indonesia, dia bisa bermakna jujur di dalam berucap, jujur di dalam berbuat. Ya, kalau jujur dalam berbuat kadang bisa dimanakan dengan mana bersungguh-sungguh. Ya. Dia melakukan segala sebab, mencurahkan segala tenaga untuk meraihnya. Ya. Itu diantara penjabaran untuk makna kata as-sidq. Dan as-sidq ini adalah akhlak yang sangat agung dan sangat mulia. Sepatutnya seorang penuntut ilmu memiliki akhlak ini. Sebab ini sangat membantunya di dalam menuntut ilmu dan sangat menentukan keberhasilannya di dalam menuntut ilmu. Adanya kejujuran, kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan keutamaan umum untuk kejujuran ini. Allah berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, berlaku shidq, maka sungguh itu yang paling baik bagi mereka. Dikatakan lakana khairan lahum, sungguh itu yang paling baik untuk mereka. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kaum mukminin untuk tergolong ke dalam orang yang jujur ini. Dan ini ayat turunnya berkaitan dengan kisah tiga orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk. Tidak hadir di perang Tabuk. Di mana tergambar kejujuran taubat dari tiga orang sahabat ini. Apalagi kalau kita membaca kisah Ka'ab bin Malik dalam riwayat yang sangat panjang sekali di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bagaimana beliau menceritakan ketidakhadirannya di perang Tabuk dan hal tersebut dalam keadaan tanpa udur. Dalam keadaan tanpa udur. Ya. Padahal di perang Tabuk itu Ka'ab bin Malik mempunyai fasilitas yang berlebihan, bahkan tidak pernah dia memiliki fasilitas selengkap itu sebelumnya. Tapi bersamaan dengan itu beliau tidak ikut berperang. Tidak ada udur. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke perang Tabuk, tentunya beliau bertanya tentang siapa yang tidak hadir. Iya. Maka mulailah kaum munafikin ya mempersiapkan jawaban-jawaban mereka. Apa yang harus dijawabkan nanti kepada Nabi? Ya, berdusta di depan Nabi. Dan Ka'ab bin Malik telah dibisiki oleh sebagian dari kerabatnya jawaban-jawaban tepat untuk mengelak atau lepas dari kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, begitu dia sampai di depan Rasulullah, Ka'ab bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, saya telah diberikan masukan-masukan bagaimana cara menjawab yang terbaik di depanmu sehingga saya lepas dari kemarahanmu." Ya. Tapi andai kata saya dusta saat ini, maka saya tidak akan lepas dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ka'ab bin Malik, demi Allah ya Rasulullah, tidak pernah saya mendapatkan fasilitas selengkap ini sebelumnya ketika saya tidak hadir ini. Ya. Tidak pernah saya mendapatkan fasilitas seperti itu sebelumnya. Dan saya ya Rasulullah tidak hadir tanpa udzur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amma hadza faqad shadaq." Adapun orang yang dia telah jujur, maka berdirilah engkau dari sini hingga Allah menentukan keputusannya kepadamu. Ya. Maka berdirilah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika baru berdiri sudah di omeli oleh kaum munafikin. Kenapa dia tidak memberikan alasan saja supaya terlepas ya, dari kemarahan Rasulullah? Tapi Ka'ab tetap berjalan. Yang kemudian Rasulullah perintah kepada para sahabat untuk tidak ada yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik, tidak ada yang bergaul dengannya. Ya, dan ini berlaku terus berjalan hingga 40 hari. Ya, kalau ada orang kumpul-kumpul, Ka'ab bin Malik datang, bubar orang kumpul-kumpul itu. Ya. Dia memberi salam kepada orang, tidak ada yang menjawabnya. Ya. Bahkan suatu hari dia masuk ke kebun Abu Qatadah dan dia memberi salam kepada Abu Qatadah. Abu Qatadah tidak menjawab, padahal dia adalah orang yang sangat dekat dengan Ka'ab bin Malik. Dan di sela-sela penungguan itu, ya, maka Rasulullah SAW mengeluarkan perintah yang lainnya. Setelah 40 hari 40 malam, ya, Nabi perintahkan supaya dia tidak mendekati istrinya. Maka Ka'ab bin Malik bertanya Rasulullah, apa yang saya lakukan? Saya talak atau bagaimana? Ya. Kata Nabi, tidak kamu talak, tapi jangan kamu dekati. Maka Ka'ab bin Malik pun memerintah istrinya supaya kembali ke rumah orang tuanya. Iya. Kemudian di sela penungguan ini datang surat dari Raja Ghassan. Iya. Kepada Ka'ab bin Malik yang isinya telah sampai kepada kami bahwa kawan engkau telah berbuat kasar kepadamu. Iya. Dan kalau engkau ingin, maka engkau bergabunglah bersama kami, ikut kepada agama kami. Maka Ka'ab bin Malik berkata, ini musibah yang lain bagi saya. Dia bakar surat itu. Ya, hingga genap 50 hari 50 malam kemudian turunlah taubat beliau. Ya, dalam kisah apa bagaimana kegembiraan Ka'ab bin Malik dan itu ayat wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladziina aamanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian tergolong kepada orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Iya. Jadi demikianlah bagaimana bentuk dari kejujuran Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu di dalam bertobat. Kejujuran adalah hal yang membawa kebaikan bagi seorang hamba. Karena itu Allah firman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Dan orang yang jujur ini, shadiq ini, ya, dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Di surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, 10 jenis amalan, 10 dari golongan kaum muslimin yang disifatkan dengan amalan, salah satunya was-shadiqin was-shadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur, yang shadiq. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Kejujuran inilah yang menyebabkan para sahabat itu dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah. Allah memuji kejujuran mereka di dalam Al-Quran. minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, dikhususkan penyebutannya, ya. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, disebut dengan kalimat lelaki karena adanya bentuk ketegaran pada mereka. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, sadaqu ma ahadullah alaihi, mereka jujur pada janji yang mereka ucapkan kepada Allah yang mereka akan melakukannya. Ini para sahabat. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang sudah menunaikan tugasnya. Dia telah menunaikan tanggung jawabnya, nampak sudah kejujurannya. Dan di antara mereka may yantazir, ada yang masih menunggu. Tapi wama baddalu tabdila, mereka tidak pernah menggantinya. Tidak pernah mengganti janji yang mereka ambil. Iya. Maka perhatikan manfaat dari kejujuran ini. Apabila seorang jujur di dalam menuntut ilmu, maka ini di antara kunci kebaikan baginya. Kejujuran inilah yang mengantar para penuntut ilmu kepada amalan-amalan yang baik. Sebab setiap amalan yang baik itu, setiap kejujuran itu mengarah kepada kebaikan. Ya. Dan sebaliknya, sifat dusta itu mengarah kepada kejelekan. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq. Fa innas sidqa yahdi ila al-birr. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Hendaknya kalian itu berlaku siddiq, berlaku jujur. Karena kejujuran akan mengantar kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantar kepada sorga. Dan terus menerus seorang itu berlaku jujur dan memilih kejujuran. Iya. Tiap kali dia berkata, nampak kejujuran dia pilih. Dia berbuat, nampak kejujurannya di dalam berbuat. Terus dia memilih kejujuran sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai golongan as-siddiq, orang-orang yang sangat jujur. Ini kedudukan ya, yang sangat tinggi. Sebab as-siddiqun, kedudukan mereka disebut setelah kedudukan para nabi di dalam Al-Quran. Ya. Itu ayatnya di surah An-Nisa, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wasy-syuhada'i was-shalihiin. Mereka inilah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka. Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang salih. Iya. Kedudukan yang sangat tinggi. Ini bagi siapa yang terus berlaku jujur dan memilih kejujuran. Tapi sebaliknya, Nabi bersabda, wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Hati-hati kalian dari berlaku dusta, berucap dusta, sebab kedustaan itu mengarah kepada kefajiran, dan kefajiran itu mengarah kepada neraka. Dan terus menerus seorang itu berdusta dan memilih kedustaan hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ada capnya, cap kadzab. Iya. Demikian. Maka kejujuran ini sangat penting sekali dalam menuntut ilmu. Iya. Itulah yang mewarnai keberhasilan para as-salaf rahmatullahi alaihim dalam menuntut ilmu mereka. Sangat kurang fasilitas yang mereka miliki. Iya. Sampai sebagian dari mereka melakukan perjalanan hanya memiliki kain yang melekat di tubuhnya saja. Iya. Hanya memiliki bekal yang Hanya bisa ia makan sehari dan semalam saja. Dalam sehari sekali saja dia makan. Iya. Mereka bersabar di atas kekurangan. Iya. Dan mereka bersabar menjalani kesusahan di dalam mendekatkan diri kepada Allah, di dalam beribadah. Itu semuanya melambangkan kejujuran mereka. Ya. Perhatikan bagaimana kondisi para sahabat. Ya. Mereka ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang mereka makan, biji korma yang masih melekat, manis-manisnya itu yang mereka apa? Isap di mulutnya agar supaya ya, menjadi makanan untuk mereka. Dan bagaimana keberadaan para sahabat seperti yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Ya, sampai kadang dia mengganjal perutnya dengan batu saking laparnya. Tapi bersama dengan itu beliau komitmen ya, bersabar untuk mulazamah. Belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini kejujuran semua yang menyebabkan mereka seperti ini. Ya. Dan dari kejujuran para alas salaf dalam menuntut ilmu mereka bisa ya, melakukan perjalanan yang semikian jauhnya dan menghadapi berbagai tantangan dan bahaya. Ya. Mendaki gunung, menelusuri lembah, ya, menembus padang pasir dengan berbagai bahaya dan berbagai ancaman di masa itu. Ya. Semuanya mereka jalani dan mereka lakukan. Karena apa? Adanya kejujuran di dalam diri. Adanya kejujuran di dalam diri. Ya. Dan karena kejujuran ini pula lah ucapan dari sebagian as-salaf rahmatullahi alaihim, la yastata'ul ilm birahatil jisim. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Ini ucapan Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Mungkin yang kenal saya Muslim merasa aneh. Kenapa ada ucapan seorang imam di Sahih Muslim? Yang biasanya Sahih Muslim semuanya hadis bersambung kepada Nabi. Ya. Dan di sini dari sisi keunikan dibahas oleh para ulama. Ya, Imam Muslim membawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir ini di bab salat. Setelah beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr bin As tentang waktu-waktu salat dengan beberapa jalannya. Ya. Setelah itu beliau bawakan asar dari Yahya bin Abi Katsir ini. Kata para ulama, di antaranya Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah menjelaskan kenapa Imam Muslim ya, membawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir ini. Karena hadis Abdullah bin Amr bin As tentang waktu-waktu salat ini beliau kumpulkan dengan susah payah. Ya. Tidak mungkin semudah itu orang bisa mendapatkan hadis terkumpul seluruh riwayat itu. Bayangkan beliau dari negeri Naisabur. Guru beliau dalam meriwayatkan hadis itu ada yang dari Mesir, ada pula dari kota-kota yang lainnya, dari negeri yang lainnya. Betapa banyak upaya ya, dan pengorbanan yang beliau keluarkan untuk mendapatkan satu hadis ini. Ya. Maka beliau ingin memberi pelajaran untuk selain beliau, sekaligus beliau ingin menghibur diri beliau. Maka beliau bawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir bahwa ilmu itu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang apa? Tubuh yang santai. Ini menunjukkan kejujuran. Ya, dan ini ucapan juga diucapkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah di sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di Siyar Alamin Nubala. Ibnu Abi Hatim Abdurrahman bin Muhammad bin Idris mengisahkan perjalanan beliau di negeri Mesir. Ya, ketika beliau mendatangi kota Mesir ya, untuk mengambil ilmu dari guru-guru yang berada di situ, maka beliau bercerita, "Waktu kami ya, semuanya padat dengan ilmu. Di waktu siang dari pagi sampai sore adalah mendatangi rumah-rumah guru." Ya. Datangi rumah-rumah guru mengambil hadis dari mereka. Di waktu malam apa yang mereka dengarkan mereka catat kembali. Ya, sebab biasanya ya, orang yang setingkat mereka ya, itu datang ke rumah guru, dia duduk mendengar saja, hafal semua yang diucapkan oleh guru. Ya. Begitu di malam hari semua yang dia hafal itu dia tulis kembali. Dia tulis kembali. Sebab namanya hafalan manusia ada kelumahan. Siapapun dia, mungkin saja bisa apa? Bisa lupa. Karena itulah kebanyakan para ulama dia gabungkan antara tulisan dan hafalan. Ya, yang memakai metode hafalan saja, ini biasanya banyak kekurangan dia. Ya, sebab sekuat apapun hafalannya seorang, ya namanya hafalan itu, ya, kata ibarat yang masyhur di kalangan as-salaf, al-hifdhu khawan. Ya, hafalan itu pengkhianat. Ya, di masa dia diperlukan, tidak muncul hafalannya. Begitu tidak diperlukan, dia ingat. Ya, jelas ya? Jadi kata al-hifdhu khawan. Karena itu para ulama menggabung antara menulis dan apa? Menghafal. Dan ini tariqa kebanyakan para ulama. Ya, Imam Syafi'i berkata, "Ma katabtu sauda 'alal baydha." Ma katabtu sauda 'alal baydha. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ya. Beliau tidak pernah menulis apa? Menulis kalau dengar dari guru. Ya, itu pun banyak yang beliau lupa. Ya, kata beliau, andai kata yang saya lupa itu dihafal oleh seseorang, maka orang itu menjadi alim yang sangat besar. Ya. Dan ini sudah menunjukkan banyaknya ilmu beliau, Asy-Sya'bi. Ya, sahabat masih hidup, beliau sudah memberi fatwa. Beliau sudah memberi fatwa. Baik. Maka ketika Ibnu Abi Hatim, ya, menceritakan beliau mencatat di pagi hari, di malam harinya beliau menulis, maka kata beliau, suatu hari, ya, kami mendatangi rumah seorang guru. Begitu tiba di depan rumahnya, dikatakan Asy-Syaikhu Alil, ya, sang guru kita sedang sakit. Ya, berarti kosong waktu pelajarannya. Ya. Maka Ibnu Abi Hatim bercerita, beliau pun bersama kawannya pulang. Ya. Ke rumah, di tengah jalan mereka melalui penjual ikan. Ya. Maka mereka pun membeli ikan tersebut. Ya. Begitu sampai di rumah, belum lagi ikannya dikerja, tiba-tiba dia memberitahu bahwa ada Syekh Fulan datang. Langsung mereka tinggalkan ikannya. Ya, mendatangi kesempatan. Dia gunakan kesempatan. Kata Ibnu Abi Hatim, 3 hari 3 malam ikan itu tidak kita jamah. Ya. Kemudian setelah itu kata beliau, ikannya pun kami makan dalam keadaan mentah karena tidak ada waktu untuk mengolahnya. Ya. Kemudian beliau berkata, la yustatau al-ilm bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan jasad yang santai. Ini kalimat-kalimat yang dipakai oleh para a'immah as-salaf dan melambangkan kejujuran mereka. Ya. Ya, kalau takjub bagaimana melihat kesabaran mereka, maka ini kuncinya. Mereka punya kejujuran di dalam menuntut ilmu, punya sidik, kesungguhan di dalamnya. Ya. Karena itulah sidik ini sangat penting dan akhlak yang sangat berharga bagi seorang penuntut ilmu. Bagi seorang penuntut ilmu, ya. Kalau dia jujur, dia mendapatkan ilmu, maka dia hanya dia mencari ilmu tersebut hanya untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, melihat apa yang bermanfaat bagi dirinya. Ya, kalau seorang melihat dan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh manusia, dia tidak akan bisa menuntut ilmu. Ya, manusia terlalu banyak berbicara, ya, mengatakan dan berucap, melalaikan. Bahkan memalingkan. Ya. Dan dia adalah seorang manusia, harus mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Dia tidak dituntut mempertanggungjawabkan amalan orang lain. Ya. Maka ini dari dasar pijakan yang hendaknya kita apa memahaminya. Baik, ini 3 pendahuluan di dalam masalah menuntut ilmu yang ingin saya gambarkan di sini. Sebagai pendahuluan untuk kita semua. Dan saya berharap, ya, apa yang saya terangkan dari pendahuluan-pendahuluan etika dan akhlak bagi seorang penuntut ilmu ini, ini bisa menjadi motivasi yang sangat baik bagi kita semua, ya, menjadi pijakan untuk kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab menuntut ilmu itu bukan tugas di waktu muda saja, ya. Bukan tugas apa namanya di kepala 30-an saja atau di kepala 40-an saja, tapi dia adalah tugas di dalam kehidupan. Tugas di dalam kehidupan. Sekali lagi, dia adalah ibadah. Dan ibadah itu dilakukan sepanjang seorang itu hidup. Dan Allah memerintah kepada Rasulnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Sampai kematian datang menjemputmu. Iya. Kemudian di sini dari pendahuluan yang ingin saya terangkan, Ada beberapa pendahuluan berkaitan dengan ilmu tafsir. Iya. Baik. Kenapa kita berikan pendahuluan berkaitan dengan ilmu tafsir? Sebab ini pelajaran kita tafsir ayat-ayat ahkam. Tafsir ayat-ayat hukum. Maka ya, sangatlah pantas kalau kita mengambil ya beberapa definisi atau beberapa pengetahuan berkaitan dengan ilmu tafsir. Ya. Berkaitan dengan ilmu tafsir tersebut. Dan ilmu tafsir ini beda dengan tafsir. Ya. Beda dengan tafsir. Ya. Sebelum menafsirkan, seseorang menguasai ilmunya. Seseorang menguasai apa? Ilmu tentang menafsirkan. Sehingga dia tahu bagaimana cara dia menafsirkan. Bagaimana cara dia menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Iya. Ya, karena pentingnya ilmu ini, para ulama menulis buku yang sangat banyak. Ya, ada buku-buku ditulis untuk pemula. Ya, ada yang ditulis untuk kalangan menengah. Dan ada yang ditulis lengkap sudah. Ya. Buku yang ya, semestinya dibaca oleh seorang alim dan seorang pemula. Semuanya layak untuk membacanya. Ya, dan buku-buku yang seperti ini sangat banyak. Kemudian cabang-cabang ilmu tafsir itu sendiri kadang telah dibukukan. Jadi tadi saya berbicara tentang buku-buku umum yang memuat ilmu tafsir kebanyakannya atau secara keseluruhan. Ya. Dan ada sebagian buku menulis dan menjelaskan ya, bagian-bagian tertentu dari ilmu tafsir. Ya. Seperti misalnya ilmu tentang asbabun nuzul khusus diterangkan, ilmu tentang nasikh dan mansukh diterangkan dalam buku-buku tersendiri. Ya. Demikian pula tentang ahkamul Quran, ayat-ayat ahkam. Ahkamul Quran ini itu pembahasannya di ulumul Quran. Sebab dia ilmu terkait dengan apa? Al-Quran. Ya. Jelas ya? Karena itu kalau kita lihat di susunan perpustakaan internasional, ya, kita cari buku-buku tentang ayat-ayat ahkam, buku-bukunya tidak diletakkan di buku tafsir. Ya. Tidak diletakkan di sampingnya tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, ya, dan selainnya. Tapi dia diletakkan di ulumul Quran. Diletakkan di mana? Di ulum Al-Quran. Baik. Ya. Dan ini pendahuluan dalam ilmu membedakan antara ini dan itu. Itu salah satu hal yang dituntut bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Sebab ilmu itu, ketika seorang mempelajarinya, dia harus bisa menarik benang merah darinya, kesimpulan-kesimpulan yang dijadikannya sebagai kaidah. Ya, jelas ya? Karena itu saya sering menyebutkan di sebagian pelajaran bahwa siapa yang belajar ilmu apa saja, dia jangan lupa empat hal yang dia garis bawahi dalam mempelajari ilmu itu. Ya. Yang pertama, dia mendetailkan tentang definisi-definisi. Ya. Ya, kalau ada definisi, detailkan apa definisinya. Ya. Ada kalimat, apa makna kalimat itu? Ini detailkan definisi-definisi. Kemudian yang kedua, ya, yang dia garis bawahi dalam belajar, dia mencatat kaidah-kaidah dan ketentuan. Ya. Kaidah-kaidah dalam dan ketentuan. Nah, misalnya kaidah di dalam ilmu tafsir al-ibrah apa bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi pijakan adalah konteks yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Ya. Bukan sebabnya yang khusus. Ini sebuah kaidah dalam ilmu tafsir. Ya. Misalnya kita membaca sebab turunnya ayat. Coba kita ambil misalnya ayat di surah Hud. Ya. Aqimish shalata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dirikanlah salat di dua ujung siang. Ya. Dan salat di malam hari. Ya. Dan bagian dari malam hari. Di dua ujung siang ini, ujung siang yang pertama yaitu di waktu pagi salat subuh, ujung siang yang kedua salat zuhur dan asar, dan yang di malam hari salat maghrib dan isya. Tegakkan salat. Kemudian Allah terangkan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan kejelekan-kejelekan. Ini ayat sebab turunnya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, saya telah berbuat begini dan begini." Ya, diceritakan perbuatannya bahwa dia melihat seorang perempuan, kemudian dia tidak tahan, kemudian menciumnya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang ini, "Bagaimana? Ya, saya menggugurkan dosa-dosaku." Jelas ya? Maka turunlah ayat ini menjelaskan. Baik. Sungguhnya kebaikan itu menggugurkan apa? Ya, kejelekan-kejelekan. Jadi Nabi perintah dia untuk banyak apa? Memperbanyak amalan soleh untuk menggugurkan apa? Kejelekan-kejelekannya. Jelas ya? Nah, baik, ini ayat ketiga turun untuk siapa? Untuk orang ini saja? Hah? Ya, kalau sebabnya untuk orang ini saja kan begitu. Tapi karena kandungan ayat umum, maka dia apa? Dibuat umum. Itulah makna kaidah yang saya sebutkan tadi, al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah adalah keumuman lafaz, keumuman konteks, bukan kekhususan sebab turunnya. Iya. Baik. Jadi ini hal yang kedua yang dicatat bagi seorang penuntut ilmu. Dia lihat ketentuan begini, kaidahnya begini. Ya. Atau babitnya begini, mengukurnya begini, cara mengukurnya. Ya. Anggap misalnya dia masuk di dalam pembahasan akidah. Ya. Sekarang dia masuk dalam kata memberikan loyalitas. Ini walaupun agak perlu banyak dipaparkan, tapi saya berikan babitnya. Bagaimana cara membedakan loyalitas itu kepada orang kafir? Ada yang sifatnya mengeluarkannya dari keislaman. Dan ada yang sifatnya dosa besar tidak mengeluarkan dari keislaman. Bagaimana cara membedakan? Ini ada babitnya. Jelas ya? Kalau dia memberikan loyalitas kepada orang kafir karena dia cinta kepada agama orang kafir itu, dia cinta kekafiran lebih tinggi daripada keislaman, maka ini membatalkan keislamannya. Ya. Kalau dia memberikan loyalitasnya kepada orang kafir, ya, hanya karena di dalam masalah dunia saja, maka ini tidak mengkafirkannya, tapi itu adalah hukumnya apa? Hukumnya dosa besar. Jelas ya? Ini ketentuan babit namanya. Ya. Dengan ini seorang ketika mengetahui ketentuannya, ya, tidak akan bercampur ilmu itu pada dirinya. Ya. Kapan dikafirkan, kapan tidak dikafirkan. Dia akan bisa membedakan. Jelas ya? Maka ini hal yang kedua dicatat ketika seorang itu belajar. Kemudian yang ketiga yang perlu dia catat adalah tentang al-furuq, ya, perbedaan-perbedaan. Ya. Dia catat perbedaan-perbedaannya. Nah, seperti tadi ya, saya kembali tadi ke dalam masalah memberikan loyalitas. Loyalitas ada dua, ada yang mengkafirkan, tidak mengkafirkan. Bagaimana perbedaannya? Nah, itulah ketentuan babitnya diterangkan. Kemudian ada loyalitas dan ada bentuknya berbuat baik. Ya. Ada orang kafir tetangga saya. Saya memberikan makanan kepadanya. Ya. Misalnya, saya berbuat baik kepada tetangga saya. Apakah ini dihitung loyalitas kepadanya? Jawabannya, itu bukan loyalitas. Jelas ya? Sebab kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir. Kita tidak dilarang. Jadi di sini dibedakan antara loyalitas dan berbuat baik. Ya. Sebab berbuat baik itu belum tentu menunjukkan kecintaan. Jelas ya? Belum tentu menunjukkan loyalitas. Demikian. Maka ini furuq, perbedaan. Ya. Di antara perbedaan misalnya, itu dibedakan antara bab peradilan misalnya dan bab fatwa. Ya. Ini saya sering beri contoh ini. Ya, sebab saya melihat banyak ikhwah tidak membedakan hal-hal yang seperti ini, akhirnya jatuh di dalam banyak kesalahan. Ya. Bukan kesalahan saja, akhirnya ribut di kalangan ikhwah. Ribut di kalangan ikhwah. Ya. Tidak pandai membedakan. Seperti di bab qadha. Qadha itu artinya peradilan. Ya. Penetapan hukum. Ya. Jelas ya? Kalau fatwa itu adalah dia memberikan fatwa, menjelaskan ketentuan hukum syar'i. Penjelasan hukum syar'i itu fatwa namanya. Nah, ya, orang yang datang ke pengadilan misalnya, dia mengadukan perkaranya. Ini tanah milik saya. Ya. Si Anu berkata begini, si Anu mengaku itu miliknya. Bukti bahwa tanah ini milik saya adalah begini dan begini. Ya. Di pengadilan dilihat apa bukti-buktinya, kemudian apa yang diperlukan sehingga ditetapkan ini sebenarnya milik siapa. Jelas ya? Kalau fatwa itu hakim atau seorang mufti, dia memberikan jawaban. Dia memberikan jawaban. Ya. Terhadap hukum syar'i yang ditanyakan kepadanya. Nah, di sini perbedaannya, kalau di qada itu ketentuan dari hakim wajib diterima. Dia juga menjelaskan hukum syariat, tapi hukum syariat itu wajib dia apa? Diterima. Ya. Walaupun dia berpendapat lain. Ya. Misalnya di dalam masalah ada dua orang, ada orang yang misalnya datang ke qadhi. Dia berkata, saya berkata, dia datang dengan di peradilan, ya, diajukan seorang lelaki berkata kepada istrinya, kamu talak, talak, talak. Ya. Apakah dihitung talak satu atau dihitung talak tiga? Ya, ini berbeda ya. Kalau dihitung talak satu masih bisa rujuk. Ya. Kalau dihitung talak tiga maka harus pisah selama-lamanya sampai si istri menikah lagi. Ya, setelah menikah dia cerai, mau balik lagi enggak masalah. Jelas ya? Ini perbedaannya. Ya. Maka ini kalau seorang suami berkata kepada istrinya, kamu talak, talak, talak. Dihadapkan ke qadhi. Dihadapkan ke mana? Ke qadhi, ke peradilan. Maka pengadilan menjatuhkan itu dihitung talak tiga. Ya. Maka keputusan pengadilan yang harus diterima. Istrinya tidak boleh lagi, apa namanya, bersamanya. Jelas ya? Walaupun dia sendiri pendapatnya itu menurut pendapat saya yang terkuat dihitung talak satu. Jelas ya? Tidak boleh dia pakai pendapatnya. Hukum qadhi harus dia apa? Diterima. Tapi kalau fatwa, dia datang misalnya bertanya kepada seorang mufti. Ya. Ada seorang suami berkata begini kepada istrinya. Dihitung talak satu atau talak tiga? Si mufti berkata dihitung talak satu. Atau dihitung talak tiga, si mufti berkata. Ya. Maka ucapan mufti ini tidak harus diambil sebab dia bukan hakim. Bukan apa? Bukan hakim. Nah, disinilah ya. Kita kadang harus membedakan antara hal ini. Dan ini kalau kita ya, apa lihat pada sebagian muamalah yang dilakukan oleh sebagian orang ya, terjadi kesalahan-kesalahan dan keributan disebabkan karena apa? Tidak bisa membedakan antara dua hal ini. Seberi contoh misalnya, ya, saya pernah menghadapi ya, beberapa masalah ya. Saya ditanya, apa hukum orang yang kerja di perpajakan? Ya. Saya jawab, hukumnya adalah haram. Maka ikhwah yang bertanya ini, dia punya kawan kerja di perpajakan, dia sikapi, kamu kerja di perpajakan, kamu melakukan hal yang haram, ini wajib ditahdir, wajib dihajar. Ya. Perhatikan ya. Ya. Saya di sini posisinya sebagai apa? Saya sebagai hakim atau saya sebagai seorang yang mufti saja memberikan jawaban saja. Ya. Jelas ya? Kemudian kesalahan yang lainnya, jawaban saya yang umum dia jatuhkan kepada orang secara khusus sebagai hukum ponis seakan-akan di pengadilan. Ya. Jelas ya? Ini karena keliru di dalam memahami, asal belajarnya tidak benar. Ya, karena itu di dalam menyikapinya juga tidak adil. Ya. Dan banyaknya terjadi kerusakan di dalam ilmu dan di dalam amalan itu karena dia tidak mengambil ilmu itu sebagaimana mestinya dan tidak memahami bagaimana etika seorang di dalam menuntut ilmu. Ya, karena itu dari hal yang pernah harus diperhatikan, kita harus pandai membedakan. Pandai membedakan perbedaan antara ini dan itu apa? Ini hal yang ketiga yang kita garis bawahi kalau kita belajar. Kita lihat al-furuq, perbedaan-perbedaan antara masalah ini dan masalah itu. Ya. Kemudian yang keempat tentang at-taqasim, pembagian-pembagian. Ya. Ini penting, pembagian-pembagian itu penting. Sebab ini membuat seorang itu ya, punya pijakan yang kuat. Ya. Dia punya pijakan yang kuat. Dia jangan masuk ke dalam wilayah sesuatu yang bukan wilayahnya di situ. Bukan haknya di situ. Ya. Dan dia jangan menjatuhkan hukum yang tidak sepantasnya dia tegakkan di situ. Misalnya para ulama membagi orang kafir menjadi empat. Misalnya. Ya. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'min, dan ada kafir harbi. Jelas ya? Setiap dari kafir ini punya hukum tersendiri. Kafir dhimmi tidak boleh dibunuh. Kafir mu'ahad juga tidak boleh dibunuh. Kafir apa? Musta'min tidak boleh dibunuh. Ini semuanya dilindungi. Selain daripada tiga ini disebut dengan kafir apa? Kafir mu'ahad. Ya, orang yang tidak membedakan ya, pembagian kafir ini, inilah yang sering terjadi ya, sekarang ini. Ya, dari orang-orang yang hanya punya semangat saja. Ya, tapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang benar. Ya. Dia hanya membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang jihad. Ya, bersemangat ingin berjihad. Ya. Semangat saja muncul. Ya. Akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan sebenarnya itu bukanlah jihad. Tidak dihitung sebagai perbuatan jihad. Tapi tepatnya dikatakan perbuatan jahat. Iya. Jelas ya? Perbuatan jahat. Sebabnya kenapa? Ya. Kalau dia detailkan makna jihad, nah itu baru cocok. Jihad punya keutamaan, tapi yang utama itu jihad yang bagaimana? Dia harus detailkan. Jangan punya semangat saja, tapi dia tidak bisa apa menentukan yang mana yang disebut jihad dan mana yang disebut jahat. Ya. Jelas ya? Makanya harus dibedakan. Ya. Adanya pembagian-pembagian ini membuat seorang itu ya, betul-betul teratur. Ya. Langkahnya dan pandangannya sangat detail sekali dalam memandang ilmu. Ya, kalau seorang penuntut ilmu dari awal dia belajar dia tidak punya ya, kaidah ini memandang empat hal ini, dia garis bawah empat hal ini dalam belajarnya. Nah, ini dia akan tinggal beberapa lama. Kadang sering kita lihat ada ikhwah yang belajarnya ya sudah tahunan, ada yang sudah lebih 10 tahun. Ya, tapi subhanallah tidak mempunyai dasar ilmu yang kuat. Jelas ya? Ya, ditanya ini perbuatan syirik atau bukan, dia tidak bisa membedakan syirik atau bukan. Kalau dia syirik, syirik akbar atau syirik kecil, ya, dia tidak bisa membedakannya. Ini akibat kenapa? Karena memang dari asal belajarnya tidak menempuh metode ilmiah di dalamnya. Ya, karena itu saya harapkan apa yang kita terangkan di sini ini bisa menjadi pelajaran bagi ikhwah kita semua. Ya, kita mengambil ya dasar-dasar pijakan-pijakan yang tepat di dalam ilmu itu, dan itulah yang terus kita ulangi dan kita ulangi. Iya, jelas ya? Dan kalau kita membahas tentang ilmu, bagaimana cara menuntutnya, cara belajarnya dan seterusnya, ini pembahasan yang luas sekali. Pembahasan yang sangat luas. Iya. Tidak cukup dengan satu kali doro, dua kali doro, tiga kali doro. Sebab buku-buku yang ditulis oleh para ulama sangat banyak di dalam hal ini. Iya. Coba baca kitab Ibnu Abdul Barr, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ya, dua kitab tebal sekali. Luar biasa. Menjelaskan tentang ilmu dan keutamaannya. Iya. Di dalam etika ilmu beraneka ragam buku yang ditulis. Iya. Etika seorang murid kepada guru. Seorang guru kepada murid. Ini ada buku-buku sendiri tulis. Iya. Etika seorang bertanya. Iya. Itu ada buku-buku tersendiri ditulis. Jelas ya? Etika seorang itu bertanya. Iya. Sebab ini kalau tidak diketahui etika seorang itu bertanya dan dia menyikapi fatwa, ini kadang apa namanya menimbulkan ya, kerancuan bagi seorang penuntut ilmu. Apalagi kalau dia salah menerapkan, maka ini adalah hal yang keliru. Ya. Misalnya diantara hal yang banyak terjadi kesalahan, ini saya ingatkan ya, dan kalau saya lewat saya ingatkan hal yang saya lihat kadang banyak ikhwah yang keliru dan salah memahami. Sebagian ikhwah masya Allah punya semangat membaca. Ya. Dia baca buku-buku fatwa para ulama kita. Fatwa Lajnah Daimah, fatwa Hay'at Kibar Ulama, fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, senang dia membaca buku-buku fatwa. Ya, insyaallah dapat manfaat dan faedah. Tapi harus diketahui, ya. Tidak semua yang dia baca di buku fatwa itu boleh diambil petikan hukum dia terapkan di keadaan yang lain. Iya. Jelas ya? Sebab mungkin si Syekh ketika menjawab, dia hanya menjawab sesuai dengan orang yang dia fatwakan di dalam fatwanya itu. hanya untuk dia saja, pada keadaan dia saja. Jadi dimaklumi dalam ya pembahasan fatwa, ya, seorang alim ya dihadapkan dengan satu pertanyaan, kadang dia menjawab dua. Ya. Bagaimana hukum begini? Ada yang bertanya, bagaimana hukum begini? Alimnya berkata, tidak boleh. Datang lagi orang yang kedua, bagaimana hukum begini? Sama pertanyaannya. Ya, jawaban alimnya, tidak ada masalah. Kenapa? Ya. Itu ada konsekuensi ilmu di dalamnya. Jelas ya? Bukan artinya si alim mengada-ada. Ya, atau dia apa namanya kontradiksi. Tidak. Tapi memang ada sebagian masail ya yang kadang orang awam tidak bisa ya melihat kedetailan syariat di dalamnya. Tapi seorang alim bisa menentukan. Seorang alim bisa menentukan. Sebab kadang masalah tersebut punya ketentuan dan syarat-syarat. Ketika orang itu datang dan berkata begini, si alim melihat bahwa syarat ini terpenuhi padanya, dia katakan boleh. Jelas ya? Dia katakan boleh. Yang lainnya dia katakan tidak boleh. Ya, seberi contoh misalnya ringkas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah. Didatangi oleh seorang dia berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya memeluk dan mencium istri saya dan saya dalam keadaan berpuasa?" Kata Nabi, "Tidak boleh." Ya. Jelas ya? Tidak boleh. Datang orang yang kedua. "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium dan memeluk istri saya?" Kata Nabi, "Tidak ada masalah." Hah? Bagaimana ini? Sama jawabannya apa? Pertanyaannya sama tapi jawabannya apa? Berbeda. Sebab penanya pertama adalah seorang anak muda. Ya. Dan penanya yang kedua adalah orang yang sudah sangat tua. Beda kan antara anak muda dan orang tua dalam apa? Akar masalah. Ya. Jelas ya? Anak muda mencium dan memeluk itu bisa apa? Menjatuhkan dia ke dalam hal yang membatalkan puasanya. Karena itu Nabi memutus jalan, tidak boleh. Ya, orang tua biasanya di usia dia sudah tua, biasanya syahwatnya sudah turun. Ya, jelas ya? Karena itu Nabi hanya melihat dari keumuman, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Jelas ya? Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Etika. Jadi di dalam bab fatwa saja ada etikanya. Bertanya saja ada etikanya. Ya. Ada etikanya. Ya. Dan ini termasuk kekurangan dalam menuntut ilmu. Saya melihat kawan-kawan masya Allah semangat. Dan itu adalah hal yang disyukuri. Semangat itu hal yang disyukuri. Ya, dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya semangat itu dijaga untuk tetap membara. Ya. Tapi harus diketahui semangat tidak cukup. Harus disertai dengan apa? Ketentuan syariat, sesuai dengan ketentuan syariat. Karena itulah mempelajari ya ilmu itu, etika-etikanya itu penting. Ya, sehingga seorang itu mengambil ilmu dari pintu-pintunya, dari sumber-sumbernya. Ya, dari sumber-sumbernya. Jelas ya? Nah, ini kaidah-kaidah di dalam masalah ilmu ini harusnya lebih banyak lagi ditekankan ya, karena di masa kita ini ya terlalu banyak fasilitas yang terbuka. Ya. Yang fasilitas-fasilitas ini kadang menyebabkan seorang itu keluar dari jalur ilmu yang harusnya diambil. Padahal harusnya fasilitas dia gunakan untuk memudahkannya dalam menuntut ilmu. Ya. Tapi begitu dia tidak mempunyai kaidah dan pijakan, ini bisa apa menjauhkannya dari ilmu syar'i. Baik. Saya kembali ke dalam pembahasan apa kedua tentang pendahuluan-pendahuluan tentang ilmu tafsir. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya terangkan secara global tentang ilmu tafsir. Ya. Yang pertama tentang definisi tafsir itu apa? Definisi tafsir itu apa? Nah. Ya, tafsir itu dia dari akar kata, akar kalimat yang bermakna al-kashf wal bayan wal idah. Yang bermakna menyingkap, menjelaskan dan menerangkan. Ya. Itu akar katanya. Sebab dia terangkai dengan tiga huruf. Huruf fa, sin dengan apa? Ra. Ya. Dan kalimat-kalimat yang terangkai dari tiga huruf ini itu di dalam bahasa Arab ya, digunakan untuk hal yang nampak. Sekarang saya beri contoh. Kata lain atau kalimat lain terangkai dari tiga huruf ini. Kata safar. Apa artinya safar? melakukan perjalanan, ya, melakukan perjalanan. Ya, dikatakan safar dari sisi bahasa, sebabnya nampak orang yang safar itu, ya, kelihatan dirinya melakukan apa? Perjalanan. Ya, dan di sebagian makna, ya, safar itu bisa bermakna menyingkap wajah. Ya, menyingkap wajah. Sebab orang yang safar, biasanya kalau dia sudah safar, itu dikenal watak aslinya bagaimana pada saat safar itu. Jelas ya? Kalau ketemu biasa mungkin, ya, tidak dikenali. Karena itu di bab peradilan, kadang disebutkan dari etika seorang qadhi, dia menanya kepada seorang ini, kamu apa hubungan sama dia? Oh, dia teman saya. Baik, kamu katakan teman engkau. Kamu kenal dia? Iya, saya kenal dia. Maka qadhi harus memberikan pertanyaan lagi. Kamu pernah melakukan perjalanan bersamanya? Kalau dia berkata tidak, maka qadhi berkata, kalau begitu kamu belum kenal dia. Kamu belum kenal dia. Jelas ya? Sebab ini diantara apa? Diantara ciri yang menyebabkan dia diketahui. Jadi kata safar itu dari hal yang tersingkap, nampak, jelas dan diterangkan. Iya. Dan ini makna tafsir dari sisi bahasa ini, ini erat kaitannya dengan sisi istilah. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mendefinisikan tafsir, beliau katakan, huwa kashfu ma'anil Qur'an wa bayanul muradi minhu. Tafsir itu adalah menyingkap makna Al-Quran dan menerangkan apa yang dimaksud darinya. Dan menerangkan apa yang dimaksud darinya. Jelas ya? Itu yang disebut dengan nama tafsir. Iya. Dan tafsir ini, karena dia bermakna menyingkap, ya, menjelaskan, maka dia asalnya seperti kalau kita mau melihat misalnya yang khusus untuk tafsirnya saya. Sebab sekarang buku-buku tafsir yang ada itu gabungan di dalamnya banyak ilmu. Ada tafsirnya, ada istimbatnya, ya. Dan ada lataifnya. Ya. Dan ada mulah di dalam. Apa namanya? Penjelasan manfaat-manfaat, faedah-faedah yang detail di dalamnya. Ini sebenarnya sudah keluar dari pembahasan tafsir. Sebab tafsir itu sendiri dia hanya ingin menjelaskan apa? Makna dari Al-Qur'an dan menjelaskan apa maksud darinya. Ya. Maka kalau ingin membaca tafsir, bagaimana tafsir itu? Ya, ambillah tafsir yang ringkas. Seperti misalnya tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di, Tafsir Al-Kalimur Rahman. Ini contoh. Ya, sebab kebanyakan yang beliau bahas di dalam penafsiran itu khusus menjelaskan makna ayat. Kalimat yang ada di mana? Di dalam ayat. Jelas ya? Demikian pula ya, yang meluas misalnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Beliau ketika melihat ayat, beliau ambil, kadang mengambil kalimat per kalimat dari ayat. Dan maksud dari kata ini, tafsirnya, takwilnya adalah ini, penjelasannya adalah ini. Jelas ya? Ya. Ayat ini seluruhnya dari sini ke sini, ini maknanya adalah ini, tafsirnya adalah ini. Ya. Jadi ayat saja yang ditafsirkan. Adapun mengambil istimbat, itu lain lagi pembahasannya. Itu pengambilan istimbat namanya. Pengambilan istimbat. Ya, jelas ya? Nah, seperti misalnya anggap kita membaca ayat, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ya. Kalau ditafsirkan tabbat diartikan tabbat artinya al-halak, apa, kebinasaan dan kecelakaan. Yada Abi Lahabin, kepada kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab adalah Fulan bin Fulan, terangkan namanya. Itu penafsirannya. Jelas ya? Ya. Watab, dan sungguh dia sangat celaka. Ini terangkan makna, ya, dari ayat. Terus kalau kita artikan, kita jelaskan makna dari ayat ini, itulah penafsiran namanya. Ya, begitu kita sampai misalnya ke ayat wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yaitu istri Abu Lahab, hammalatal hatab, dia adalah penyandang kayu bakar. Apa artinya penyandang kayu bakar? Ada yang menafsirkan dia ini kadang sengaja memungut kayu bakar, kemudian setelah itu apa, dia hamparkan di jalannya Rasulullah untuk menyakiti Rasulullah. Ya, jelas ya? Dan di ayat setelahnya diterangkan bagaimana siksaannya di hari kiamat. Dari mengatakan karena dia memungut kayu bakar, maka dia pula di akhirat memungut kayu bakar. Sebab dari kalian menjelaskan apa? Hammalatul hatab. Ini tafsirnya. Tapi lihat istinbat. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berdalilkan dengan ayat. Beliau katakan ayat ini menunjukkan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan orang-orang kafir itu adalah akad nikah yang syah. Akad nikah yang syah. Ini istinbat namanya. Ya. Dari mana Imam Syafi'i mengambil istinbat? Ya. Sebab dikatakan wa imra'atuhu, dan istrinya masih disebut apa? Disebut istri. Berarti dia syah sebagai apa? Suami dan istri, akadnya berarti apa? Syah. Ini istinbat. Ya. Ini istinbat. Jadi ini diantara perbedaan antara tafsir dan apa? Ya, istimbatnya. Dan kita tentunya di dalam pelajaran ini kita tidak semata apa? Nafsirkan. Sebab ini ingin kita uraikan kandungan hukum-hukum di dalamnya. Ya. Kalau ingin menguraikan kandungan hukum, itu tidak cukup menjelaskan arti dan makna dari ayat. Justru yang paling penting, kita akan menguraikan kandungan-kandungan yang terkandung di dalam ayat. Ya. Dan disinilah sisi keistimewaan dan apa indahnya Al-Quran itu. Siapa saja yang membacanya, menggalinya, tidak akan habis mutiara dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Luar biasa. Ya. Jelas ya? Dan ini tidak akan dirasakan kecuali orang-orang yang biasa membaca tafsir dan menghadiri majelis-majelis tafsir. Ya. Dan terus dia tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, ya, anggaplah misalnya seorang mengambil ayat. Ya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim. Dialah Allah yang mengutus, ya, membangkitkan dari al-ummiyin, orang-orang yang tidak pandai membaca, itu orang-orang Arab yang tidak pandai membaca. Ya, ketika saya sebutkan ummiyin, ummi saya tafsirkan. Ummi adalah orang yang tidak bisa menulis dan membaca. Itu tafsir namanya. Jelas ya? Ya. Orang-orang Arab dikatakan ummi sebab mereka tidak pandai membaca dan apa? Menulis. Diutus seorang rasul. Ya. Seorang rasul. Ya. Jadi kalimat diutus ba'atha fil ummiyina rasula. Kalau istimbat diambil kata, kalimat ba'atha artinya apa? Dibangkitkan. Ya. Dibangkitkan. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh rasul Al-Qur'an As-Sunnah itu, itu seakan-akan menghidupkan orang yang mati. Sebab dia dari kata apa? Dibangkitkan. Ya. Karena itulah diambil istimbat oleh para ulama dari kandungan manfaatnya, bahwa dari manfaat ayat ini, ini menunjukkan bahwa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, syariat dan agama kita, siapa yang mempelajarinya, maka seakan-akan dia itu bangkit dari kematian. Jelas ya? Ini diambil istimbat dari apa? Dari mendetailkan satu makna kata. Ya. Dan ini bisa dilihat bagaimana indahnya Al-Quran itu. Ya. Dan bagaimana kandungan-kandungan. Ya. Yang terkandung di dalamnya. Ya. Dan kita di dalam penafsiran ini, atau di dalam pelajaran ini, insyaAllah ta'ala kita akan apa berusaha ya untuk menafsirkan sekaligus mengambil istimbat-istimbat. Ya. Kandungan-kandungan hukum ya di dalam kajian ayat atau penafsiran ayat yang kita akan terangkan berkaitan dengan ayat-ayat ahkam. Baik. Ini definisi tentang tafsir dan perbedaan antara tafsir dan istimbat. Ya. Kemudian pendahuluan yang lainnya yang saya berikan di sini dari ilmu tafsir ya. Harus kita mengetahui bagaimana cara menafsirkan. Cara menafsirkan itu. Iya. Dan di dalam pembahasan ini juga akan tergambar kepada kita dari mana sumber-sumber pengambilan tafsir itu. Ya, sebab seorang di dalam berbicara tentang ayat-ayat Allah, enggak boleh dia berbicara dengan apa? Hah? Dengan akalnya sendiri. Ya. Dengan pemikirannya sendiri. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Tapi harusnya dia mengambil hal tersebut ya, dengan sumber-sumber yang diterangkan ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dijalani oleh para ulama. Inilah cara-cara penafsiran yang akan kita terangkan. Para ulama menyebutkan bahwa cara menafsirkan itu ada 4 cara. Yang pertama, Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Nah, ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Iya. Jadi kalau misalnya ada ayat tidak begitu jelas, ya, maka ayat ini ditafsirkan, dilihat ayat-ayat yang lain yang mungkin menafsirkan kandungan dari ayat tersebut. Ya, kandungan dari ayat tersebut. Nah, baik. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berbicara hukum ya. Wala ta'zimu uqadatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kalian mengambil akad nikah bersungguh-sungguh, memasang akad nikah sampai ketentuan itu ya tiba kepada waktunya. Apa maksudnya? Kalau saya terangkan berarti ini tafsirnya. Maksudnya tidak boleh ada yang melakukan akad nikah sampai apa? Sesuatu itu sudah lepas iddahnya. Apa yang ditetapkan tidak boleh nikah di situ sudah selesai, iddah sudah selesai baru boleh melakukan apa? Akad nikah. Jelas ya? Maka kandungan dari ayat ini, ya, siapa ingin menikah, menikahi seorang perempuan, maka tidak boleh dia menikahi perempuan itu di masa iddahnya. Di masa apa? Iddahnya. Ya, kalau kita berbicara tentang iddah, iddahnya itu apa? Kan ini global ya. Dalam ayat diterangkan global. Ini ditafsirkan di ayat-ayat yang lainnya. Karena itu di Al-Quran ada yang dijelaskan iddahnya perempuan yang hamil berapa, kapan. Ya. Kemudian iddahnya perempuan yang haid dalam keadaan tidak hamil berapa lama. Iddahnya perempuan yang haid, apa perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi, itu kapan, berapa lama. Iddahnya perempuan yang ditalak sebelum suaminya berduaan dengannya, itu berapa. Ini semuanya ada penjelasannya dalam ayat-ayat. Jelas ya? Jadi ayat yang paling indah kalau ditafsirkan dengan apa? Ayat yang lain. Diterangkan kandungannya, dijelaskan kandungannya dari ayat-ayat yang lainnya. Jelas ya? Dan kadang penjelasan kandungan, ya, penafsirannya untuk satu kata saja. Kadang dari satu kata itu ditafsirkan dari ayat yang lainnya untuk menerangkan makna kata itu. Ya. Dan ini dari kedetailan ilmu tafsir. Ya. Karena itu para ulama membantah ahlul bidah, ya, dalam pendalilan mereka mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Ya, ahlul bidah berdalilkan bahwa Allah tidak dilihat, tidak bisa dilihat dengan pandangan mata. Mereka berdalilkan dengan ayat di surah Al-An'am. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Ya. Allah itu tidak bisa diliput oleh pandangan mata, tidak bisa diidrak. Di sini katanya dalam bahasa Arab apa? Kata apa? Kata idrak. Ingat ya kalimatnya apa? Kalimat apa? Idrak. Itu dalam bahasa Arab. Allah itu tidak bisa diidrak, kalau saya terjemahkan tidak bisa diliput, ya, dengan pandangan mata. Tapi dialah Allah yang meliput seluruh pandangan mata. Nah, oleh ahlul bidah ini ayat dijadikan sebagai dalil kalau begitu Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Ya, mereka menjadikan, ya, ini ayat sebagai dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan apa? Pandangan mata. Dan ini pemahaman yang keliru. Ya. Pemahaman yang keliru. Sebab ahli sunnah itu menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat. Bukan mereka tetapkan Allah akan diliputi pada hari kiamat. Dilihat dengan cara meliputinya pada hari kiamat. Tidak. Tapi mereka hanya menetapkan melihat. Allah akan dilihat pada apa? Pada hari kiamat. Dan beda antara melihat yang bahasa Arabnya ru'ya dengan idrak yang bermakna meliputi. Jelas ya? Berbeda dalam bahasa Arabnya. Sekarang saya beri contoh misalnya tiang ini. Ya. Kita punya tiang ya, segi empat. Berapa sudutnya? Hah? Ada empat sudut tiang ini. Kan begitu? Saya dari sini saya hanya melihat sudut yang depan dan sudut kiri. Ada pun sudut kanan dan sudut belakangnya saya tidak lihat. Sekarang saya untuk ini saya bahasakan apa? Dengan bahasa ru'ya atau bahasa idrak? Ya. Ini bahasa ru'ya. Karena saya hanya melihat apa? Sebagiannya. Kalau tiang ini semuanya dari depan saya, di depan mata ini semuanya kelihatan sudutnya, maka ini bahasanya apa? Bahasanya idrak. meliputi. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Ini perbedaan dari sisi bahasa. Perbedaan dari sisi bahasa ini diterangkan di dalam Al-Qur'an. Diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ini saya ingin menjelaskan di sini bahwa kadang satu kalimat saja penafsirannya dari sisi bahasa itu diterangkan oleh Al-Qur'an. Ya. Ayatnya yang menerangkannya di surah Asy-Syu'ara. Ya, Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang diperintah oleh Allah untuk melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan bersama kaumnya meninggalkan Fir'aun. Maka Fir'aun mengejar mereka dari belakang. Ya. Kira-kira kalau terjadi kejar-mengejar, saling melihat atau tidak? Ya. Ini saling melihat, ini kejar-mengejar. Ya. Jelas ya? Maka dikisahkan di dalam ayat ini. Falamma tara'al jam'ani. Ya. Begitu dua pasukan sudah saling melihat, saling ru'ya. Ini pakai kata ru'ya di sini. Sebab baru apa? Saling kejar-mengejar. Falamma tara'al jam'ani, sudah saling ru'ya. Qala ashabu Musa, maka berkatalah pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, sebentar lagi kita akan diidrak. Jadi belum sampai ke batas yang idrak, baru ru'ya. Nanti kalau Fir'aun sudah mengejar, mengumpul mereka, inilah makna apa? Kita akan diidrak. Jelas ya? Ya subhanallah, di Al-Quran saja dirinci kandungan-kandungan pada sebagian kalimat. Ya. Maka ini cara penafsiran yang paling kuat. Ya. Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Ditafsirkan dengan Al-Quran. Ya. Dan ini, cara ini banyak dipakai oleh para ulama. Sampai subhanallah dalam mengaitkan hubungan antara ayat dengan ayat yang lainnya, disinilah ya, Allah memberikan keutamaan-keutamaan tertentu pada sebagian para ulama. Dia mampu memberikan hubungan antara ayat dengan ayat yang lainnya, hal yang kadang tidak terpikir oleh ulama yang lainnya. Ya. Dan Allah membukakan pengetahuan bagi siapa? Yang Allah kehendaki. Jelas ya? Di antara buku yang sangat bagus sekali diambil contoh untuk hal ini, ya, Tafsir Mu'asir, yaitu karya dari Syekh Syuyukhina. Ya, saya katakan Syekh Syuyukhina sebab dia adalah guru dari para guru kita di masa ini. Ya, di masa ini kita banyak punya guru, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Rabi, ya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil. Ya. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan banyak lagi dari para ulama di masa ini, semuanya adalah murid-murid dari Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinqiti, penulis kitab Abwaul Bayan. Ya. Ini adalah apa? Syekh Syuyukh. Nah, kitab Abwaul Bayan ini penafsiran Quran dengan apa? Dengan Quran. Ya, beliau iltizam di dalam membawakan ayat yang beliau tafsirkan. Kalau ayat itu memang bisa dijelaskan dengan apa? Makna Al-Quran yang lainnya. Dengan makna Al-Quran yang lainnya. Ya, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Iya. Dan ini penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran akan sangat indah sekali dalam penafsirannya. Ya. Dan luar biasa kandungan-kandungan yang manfaat di dalamnya. Kalau kita mencermatinya. Iya. Saling menafsirkan kandungan dan maknanya. Seperti misalnya, ya. Ini permisalan sebenarnya memperpanjang pelajaran ya. Tapi saya memberikan contoh supaya antum bisa lebih paham. Ya. Seperti misalnya di kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Ya. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, untuk mendatangi Fir'aun. Dan Allah berfirman kepada keduanya, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Nah, hendaknya kalian berdua, hai Musa dan Harun, berkata kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut. La'allahu, barangkali dia ini akan mengingat dan apa? Akan lebih takut. Ya, di sini saya contoh yang saya berikan di sini, contoh istimbat ya, dengan mengaitkan apa? Dengan ayat yang lainnya. Nah, iya. Ini ayat, subhanallah, Nabi Musa alaihi salam diperintah oleh Allah untuk berucap lemah lembut. Apakah artinya tidak boleh berucap keras kepadanya? Hah? Asal dari ayat diperintah untuk apa? Berucap lemah lembut. Tapi bukan artinya, ya, ucapan yang tegas itu tidak diperlukan. Ya. Sebab di surah Al-Isra, di surah Al-Isra, di situ ada ucapan Nabi Musa, wa inni la adunnuka ya Fir'aun matbura. Dan sungguh saya menyangka kamu wahai Fir'aun adalah orang yang apa? Matbura. Ini ucapan yang sangat keras. Ya, jelas ya? Ucapan yang sangat keras. Ya. Mengaitkan antara dua ayat ini akan timbul apa? Istimbat-istimbat. Ya. Bahwa asalnya seseorang itu dalam berdakwah, dia berdakwah dengan lemah lembut dan dengan hikmah. Ya. Berucap, bertutur dengan tutur kata yang baik. Ya. Sebab itu asalnya manusia. Manusia senangnya apa? Ya. Senangnya disampaikan dengan kata-kata yang baik. Ya. Dengan lemah lembut. Siapapun dia. Ya. Apakah saudara kita yang sudah berada di atas satu manhaj atau orang yang di luar? Ya. Keluar dari tuntunan, dari manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ingin dinasihati, mereka senangnya biasanya mendengar dengan tutur kata apa? Yang lemah lembut. Bahkan Fir'aun, ya, yang kafir anid, keras kepala ini, Allah perintah Nabi Musa untuk berucap apa? Bercucuk kepadanya dengan lemah lembut. Perhatikan. Allah firman kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepadanya, kepada mereka. Andai kata engkau itu kasar dan keras hati, mereka semua akan lari meninggalkan. Ya. Jadi Nabi diperintah untuk hal ini. Tapi apakah Nabi tidak pernah tegas dalam apa namanya menyampaikan? Ada kadang kalanya Nabi tegas. Ya. Seperti beliau berteriak keras ketika melihat para sahabat berwudu, mereka tidak mencuci kaki, tapi kakinya hanya diusap. Ya. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, panada bi a'la sautihi. Beliau berteriak dengan suaranya yang paling keras, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ancaman, siapa yang tidak menyempurnakan wudunya. Jelas ya? Ya. Maka ini memberikan istimbat-istimbat kepada kita. Ya. Dan ini akan menerangkan makna hikmah, sebab hikmah itu meletakkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwa dakwah salafi itu adalah dakwah yang lemah lembut, tidak ada kerasnya sama sekali. Tidak ada tegasnya sama sekali. Mungkin kata keras saya ganti aja ya dengan kata tegas. Itu mungkin lebih apa namanya lebih mengarah kepada makna yang diinginkan. Ya. Itu keliru kalau dia mutlakkan begitu. Demikian pula orang mengatakan bahwa dakwah salafi itu adalah dakwah keras yang tidak bisa keras mundur saja. Ya. Ini adalah ucapan yang keliru. Ucapannya keliru. Jelas ya? Karena itulah ya, di dalam pelajaran tafsir ini akan mendidik kita bahwa sebenarnya di dalam beragama itu ya seorang enggak boleh serampangan. Asal main gampang saja. Para ulama subhanallah dalam mengambil istimbak, mengambil dalil, ya lihat bagaimana metode mereka berdalilkan, menghubungkan, ya penuh dengan ilmu. Penuh dengan apa? Dengan ilmu dan pendalilan. Ya. Inilah metode agama dan metode seorang di dalam belajar harus dia pahami. Jelas ya? Maka ini cara yang pertama dalam menafsirkan. Ya, Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Metode yang kedua, atau cara yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Karena itu ada sejumlah hadis, ya, sejumlah pembahasan di buku-buku hadis itu disebut dengan nama Kitabut Tafsir. Kitab tentang tafsir. Tembuka misalnya Sahih Al-Bukhari, akan dapat di Sahih Al-Bukhari ada namanya Kitabut Tafsir. Ya, buka di Sahih Muslim, akan dapat nanti di Sahih Muslim, ya, di akhir Sahih Muslim Kitabut Tafsir. Ya, jelas ya? Karena memang dia memuat khusus hadis-hadis Rasulullah yang menafsirkan ayat. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jelas ya? Baik. Ya, dan sebagian para ulama kita belakangan, ya ada yang itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim diketahui keabsahannya. Tapi kalau di luar riwayat Bukhari dan Muslim, ada sebagian dari para ulama kita yang menyusun khusus hadis-hadis yang sahih tentang penafsiran, tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini dilakukan oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, beliau menyusun buku tentang hal ini, tapi beliau meninggal sebelum beliau menyelesaikannya. Beliau meninggal sebelum beliau menyelesaikannya. Dan Saya ingat saya ada dari murid-muridnya menyelesaikan dan kelihatannya sudah dicetak buku itu. Iya. Dan ini termasuk apa? Hal yang baik, karena Al-Qur'an ditafsirkan dengan apa? Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian cara yang ketiga dari cara menafsirkan, Al-Qur'an ditafsirkan dengan penafsiran para sahabat. Dengan penafsiran para sahabat. Ya, sebab sahabat itu adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan penafsiran kepada mereka, ya. Dengan pengajaran yang detail seakan-akan mengajarkan mereka Al-Qur'an itu sendiri. Sama seperti mengajarkan Al-Qur'an itu sendiri. Jelas ya? Ya. Karena ini ditekankan oleh Nabi, Nabi mengajarkannya, maka Nabi mendoakan sebagian sahabat untuk hal ini. Seperti Ibnu Abbas didoakan, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama. Ya, dan ajarkanlah dia ta'wil. Ajarkan dia bagaimana cara menafsirkan Al-Qur'an. Bagaimana cara menafsirkan Al-Qur'an? Kata ta'wil itu artinya adalah apa? Penafsiran. Kata bermakna menafsirkan. Iya. Ini istilah ya, mungkin kadang ada yang menggunakannya. Kalau orang-orang belakangan menggunakan kata ta'wil, itu konotasinya enggak bagus. Ya, sebab mereka yang memaknakan kata ta'wil itu artinya apa? Memalingkan lafaz itu dari hakikat sesungguhnya. Ya, kalau dikatakan tangan, ya. Yang tersegera di benak kita ya tangan kan begitu. Apa yang dikatakan tangan dimaklumi tangan. Ya. Tapi dikatakan tangan enggak, itu kekuasaan. Nah, itu ta'wil. Ya. Ini yang terkenal di kalangan orang belakangan. Dan ini ta'wil yang seperti ini, ta'wilnya ahlul bidah. Tidak dikenal di dalam syariat kita. Dalam syariat kita, ta'wil itu hanya dikenal dengan dua makna. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Dan ini juga diantara contoh, ya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Ta'wil hanya ada bermakna apa? Yang pertama bermakna tafsir. Bermakna tafsir. Kemudian yang kedua ta'wil bermakna al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha syai. Hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Nah, seperti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum musyrikin, keras kepalanya mereka. Ya, tidak mau mengakui adanya apa? Hari kebangkitan. Tidak mempercayai mereka akan dibangkitkan. Ya. Maka Allah berfirman, hal yanzuruna illa ta'wila. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali ta'wilnya. Nanti kalau hari kiamat itu betul-betul terjadi, nah baru mereka sadar. Jelas ya? Itu ta'wil. Jadi dinamakan dengan kata ta'wil ketika sesuatu itu sudah benar-benar apa? Terjadi. Ini dua makna ta'wil di dalam penggunaan Al-Quran dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, mereka adalah orang-orang yang dididik oleh Rasulullah, ya, di dalam menafsirkan ayat-ayat. Ya. Karena itu ada riwayat-riwayat dari para sahabat Abu Bakar, Umar, ya, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi tentang ayat-ayat Al-Quran. Aisyah bertanya kepada Nabi, apa maknanya ini? Apa maknanya ini? Ya, apa yang dimaksud dengan ayat ini dan seterusnya. Jelas ya? Sebab mereka yang paling menguasai, ya, tentang makna dari ayat. Bagaimana tidak? Ayat-ayat itu turun di tengah-tengah mereka. Ya. Mereka sangat mengerti ayat ini kapan turunnya. Di mana turunnya. Mereka waktu itu dalam keadaan berbuat apa sehingga ayat itu turun menegur mereka. Ya. Kalau begitu para sahabat adalah orang yang paling apa? Paling memahami. Ya. Apa yang dimaksud dari ayat itu. Jelas ya? Apa yang dimaksud dari ayat itu. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Mengingatkan kesalahpahaman sebagian para sahabat. Ya. Kata beliau, innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Kata Abu Bakar, sungguhnya kalian membaca ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri-diri kalian. Ya, tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian di atas petunjuk. Kalau Abu Bakar, kalian salah memahami ayat ini. Ya. Seakan-akan ayat ini sudah kita urus diri kita sendiri saja. Ya, setelah itu tidak perlu kita apa? Sibuk urusi orang lain. Ya, dia mau tersesat kek, ya, mau di atas petunjuk, mau apa? ya. Yang penting saya di atas petunjuk, orang yang tersesat enggak ada masalah. Ini keliru ya pemahaman ini. Jelas ya? Karena itu Abu Bakar terangkan, ya. Kata beliau, tidak ada, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi wa hum qadiruna ala yughayyiruha thumma la yughayyiruha illa yushaku ayya ummahum Allahu minhu bi'iqab." Tidak ada satu kaum pun yang diperlakukan di depan mereka kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka mampu untuk merubahnya, tapi mereka tidak merubahnya, maka dikhawatirkan akan turun siksaan itu. Kalau turun siksaan kepada mereka, semuanya akan tercakup oleh siksaan tersebut. Jadi Abu Bakar di sini menafsirkan ayat, bahwa ayat itu tidak seperti yang kalian pahami. Ya, biarkan orang tersesat, tidak perlu ditegur. Bukan itu maknanya. Nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar harus tetap ada. Ya, maksudnya dari ayat itu, maksudnya kita membenahi diri kita, kita ingatkan saudara kita dari hal yang mungkar dia lakukan, diperingatkan dari kemungkarannya. Kalau setelah itu dia tidak mau menerima, maka orang yang tersesat tidak membahayakan kalian sepanjang kalian berada di atas apa? Di atas petunjuk. Itu makna dari ayat. Jelas ya? Jadi subhanallah, makna dari ayat ini itu sempurna dengan penafsiran apa? Penafsiran para sahabat yang sangat mengerti kandungan dari ayat Al-Quran. Baik. Ini cara yang ketiga. Dan sahabat yang menafsirkan itu banyak. Yang paling masyhurnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian ada penafsiran-penafsiran. Ya, dari sejumlah para sahabat. Ya, biasa kita dengarkan dari Abdullah bin Amr bin As. Dari Abu Hurairah. Ya, dari Zaid bin Thabit. Dan selainnya dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ya? Ya. Baik, ini apa yang dimaksudkan dengan nama tafsir dari para sahabat. Tafsir dari para sahabat. Dan kadang sahabat sendiri dalam memahami tafsir ini, mereka berbeda-beda ya, keutamaannya. Nah, dan mereka mengambil ilmu dari sahabat yang lainnya. Mengambil ilmu dari sahabat yang lainnya. Ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ingin mengetahui tafsir dari ayat di surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu apa wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih, ya, walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum, sampai akhir ayat. Ini ayat Ibnu Abbas tanyakan kepada Umar bin Khattab. Ya. Ini ayat teguran untuk siapa? Wahai, apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau menanggung ketakutan, langsung mereka sebarkan. Ya. Jadi ini kejadian di mana para sahabat ditegurin. Mereka langsung menyebarkan berita, ya, tanpa mempertimbangkan, tanpa membalikannya kepada Rasul dan ulil amr. Ya. Di kejadian mana? Maka Umar bin Khattab menjelaskan, ya, makna dari ayat tersebut, dan beliau terangkan kisahnya. Ya. Beliau terangkan kisahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ila terhadap istri-istrinya. Beliau bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama apa? Selama satu bulan. Ya, jelas ya? Ya, dan ini kadang dilakukan oleh seorang suami, dan ini ada pembahasannya di dalam apa namanya? Di dalam hukum syar'i kita dalam Al-Qur'an dan di buku-buku fikih dijelaskan. Iya. Kalau memang ada maslahat diinginkan, diberi pelajaran kepada istri misalnya supaya dia jera, ya, mengambil pendidikan. Ya, jelas ya. Maka Rasulullah waktu itu ingin memberi pelajaran kepada istri-istrinya. Beliau mengila istri-istrinya selama satu bulan, tidak didekati selama satu bulan. Maka para sahabat menyangka bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Ya. Ini yang tersebar. Ya, jadi berita ini belum disaring, belum diapa, sudah tersebar. Akhirnya ribut. Ya, subhanallah. Ya. Bagaimana ributnya? Ya. Umar waktu itu belum dengar. Tiba-tiba dia dengar dari istrinya. Ya. Waktu itu Umar berbicara kepada istrinya, ya, begini dan begini, istrinya, ya, ada apa? Kelihatan membantah Umar. Ya, maka Umar berkata, "Apakah setiap yang saya ucapkan kalian membantahnya?" Ya, maka kata istrinya, "Ya, sangat menakjubkan kamu, ya Ibn Al-Khattab. Kamu enggak mau di apa namanya? Dibilangin. Putrimu saja dia juga apa namanya? Membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang dia ini." Ya. Apakah kamu tidak terdengar? Tidak dengar ada kejadian begini dan begini? Oh, kaget Umar. Ya. Maka Umar pun turun. Ya. Dia ke masjid, dia dapati ada sahabat ini menangis di sudut sana, sahabat sana menangis di sudut situ. Ya. Karena mereka dengar bahwa Nabi apa? Menceraikan istri-istrinya. Ini bagaimana? Ya. Berita ini membuat mereka sedih. Ya. Karena kesedihan Rasulullah itu adalah kesedihan mereka juga. Kan begitu? Ya, maka Umar pun ya di kelanjutan kisah beliau perjelas sebenarnya apa yang terjadi, dan akhirnya beliau menjumpai Rasulullah. Ya, Rasulullah tadinya ya apa namanya? Wajah beliau ya menunjukkan apa? Akan keterkaitan dengan masalah ini. Kemudian Umar terus berbicara, akhirnya kembali wajah beliau menjadi cerah seperti biasa. Ya. Nah, setelah itu baru Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah benar engkau menceraikan istri-istri?" Ya. Maka Nabi berkata, "Tidak." Jelas ya? Nah, jadi itulah yang dimaksud di sini. Kalau ada masalah yang seperti ini, jangan langsung disebarkan. Ya. Dan ini subhanallah kandungan dari ayat ini, fikihnya mungkin kita akan terangkan nanti ya. Sebab ini ayat ini masalah penting yang harus dijelaskan di masa ini, khususnya di masalah pemberitaan. Ya. Sekarang yang paling repot di pemberitaan. Tidak ada yang beres di pemberitaan. Ya. Nah, kita akan melihat ya di televisi, di koran-koran, di apa ya. Berita-berita kriminal ya. Macam-macam judulnya. Kalau saya lihat di judul-judulnya di ini ada yang namanya sergap, ada yang namanya itu dan itu. Ya, isinya ya. Seorang pencuri misalnya kedapatan mencuri. Maka dikisahkan dia mencurinya begini, dibikinkan ilustrasinya begini mencurinya. Ya, ini pemberitaan. Orang-orang yang memberitakannya tidak pernah sadar bahwa dia mengajari. Ya, dengan siaran yang dia lakukan itu artinya dia mengajari orang-orang itu mencuri. Tidak pernah sadar dia. Ya. Betul atau tidak? Dia mengajari mencuri. Iya. Itu artinya dia mendidik manusia melakukan kriminal. Orang-orang yang berada misalnya di kampung di mana tidak pernah melihat kriminal seperti itu, dia lihat di televisi, oh ada kriminal, rupanya ada orang yang bikin seperti ini. Ya kalau dia memang sudah pencuri, oh ini salah teknik mencurinya, dia kurang di sini. Ya nanti saya kalau saya lakukan mungkin saya akan rubah begini, akan lebih tepat, saya tidak akan ketahuan. Ya. Jelas ya? Ya ini semuanya terkait dalam kandungan ayat. Fikih dalam ayat ini luar biasa. Dan subhanallah fitnah ini ya, ini tidak terjadi pada orang-orang yang tidak belajar agama saja. Itu tadi orang-orang yang tidak belajar agama. Tapi ada juga orang-orang yang belajar agama. Ya, kerjanya mainnya di internet, ya, buka-buka situs, ya, buka-buka ini, buka-buka itu. Dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa perbuatannya memberikan berita, memberikan ini, memberikan itu. Dia tidak pernah memperhitungkan akibat dari apa yang dia sampaikan tersebut. Dikiranya ini hanya masalah semangat. Oh ini ilmu insya Allah bagus saya sebarkan, bagus saya terangkan. Ada kejadian begini saya terangkan, ada kejadian begini saya ingatkan. Dianggap semuanya terlalu bagus. Dan ini adalah hal yang keliru, menunjukkan jahilnya orang yang melakukan hal tersebut. Ya. Dan dia tidak mengerti betapa banyak kerusakan dan kejelekan yang ditujukan kepada dakwah salafiyah disebabkan karena perbuatan orang-orang yang seperti ini. Ya. Dan subhanallah. Ya. Para ulama yang datang berulang kali memberikan nasihat di dalam hal ini. Tapi sebagian orang tidak mau dengar. Dalam hal-hal yang terkait dengan masalah dakwah. Mengatasnamakan dakwah salafiyah berbicara tentang ini, tentang itu. Ya, siapa yang pernah mengangkatnya menjadi juru bicara salafiyin? Ya. Sehingga harus berbicara seperti itu. Ya, maka hal yang seperti ini hendaknya orang punya etika. Dia punya wara. Ya, Syekh bin Baz saja, rahimahullah, mufti Saudi Arabia. Ya, punya kedudukan. Bersamaan dengan itu kalau beliau bikin tulisan memang atas dari beliau pribadi, beliau tulis dari Abdul Aziz bin Baz rahimah, dari Abdul Aziz bin Baz kepada seluruh kaum muslimin, dia sebut namanya ya. Bukan dia tulis pernyataan setelah itu dia tulis di bawah dari Salafiyun di Indonesia. Siapa Salafiyun ya. Siapa yang berani menjadi apa namanya juru bicara Salafi di apa namanya di kolom jagat ini, apalagi ya di satu kota saja, apalagi di seluruh Indonesia. Jelas ya? Makanya dari etika-etika hendaknya kita ambil dan kita perhatikan. Semuanya alhamdulillah ada di dalam tuntunan-tuntunan kita. Ya, dan para ulama kita mendidik ya. Lisan murid-muridnya itu untuk pemberitaan-pemberitaan. Ya. Dan saya sangat tahu dari para ulama kita seperti Syekh Robi, Syekh Mukbil dan selainnya, kadang mengusir orang dari majelisnya, dari ma'ahadnya untuk mendidik orang tersebut. Jangan membuat berita-berita yang tidak baik terhadap dakwah. Ya, jelas ya. Ini semuanya dari ilmu mereka dan pengetahuan mereka serta penjagaan mereka terhadap agama. Penjagaan mereka terhadap agama. Maka ini diantara hal yang saya percontohkan di sini. Ya, walaupun saya sudah terlanjur menjelaskan ayat ya, akhirnya saya keluar sedikit menjelaskan tidak apa-apa. Ya, saya kembali kepada pembahasan kita cara menafsirkan. Jadi kadang ayat itu ditafsirkan dengan penafsiran apa? Penafsirannya para sahabat. Ya, mereka yang sangat mengenal. Ya. Kalau tidak ada ditafsirnya para sahabat, maka dilihat kepada murid-muridnya para sahabat. Dari para a'imah yang memang dikenal di bidang apa? Di bidang tafsir, dan itu ada orang-orangnya. Ya, dimaklumi para mufassirin dari as-salaf seperti Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabr, ya. Dan selainnya dari para a'imah tafsir. Ya, dilihat. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang belajar langsung dari para sahabat. Ya, sampai Mujahid bin Jabr misalnya, beliau berkata, saya membaca Al-Quran dan bertanya pada setiap ayat apa tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Ya, dan itu beliau lakukan berapa kali. Ini menunjukkan pendalaman beliau di dalam apa? Di dalam ilmu agama. Ya, jelas sampai sini? Baik. Ini cara yang keberapa sudah? Cara yang keempat ya sudah. Ya. Jadi kalau yang ketiga dan keempat ini digabungkan satu enggak apa-apa. Diambil dari penafsiran sahabat, kemudian siapa? Murid-murid para sahabat dan para imam ahli tafsir. Ya. Kemudian yang keempat ditafsirkan dengan kandungan dari bahasa Arab. Ini penafsiran yang keempat. Al-Quran ditafsirkan dari makna secara bahasa Arab. Ya, yang dimaklumi di dalam bahasa Arab. Ya, kenapa ditafsirkan dengan makna yang terkandung dalam bahasa Arab? Sebab Al-Quran ini turun dengan apa? Bilisanin Arabiyyin Mubin, dikatakan dalam Al-Quran. Dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Lisan bahasa Arab yang sangat apa? Sangat jelas. Subhanallah. Siapa yang mempelajari ilmu bahasa Arab, ya, dia akan melihat bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini. Sebab di dalam ilmu bahasa Arab itu dan kandungan ilmu bahasa itu betul-betul merinci makna ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari dan seterusnya. Ini makna ayat ini di kalangan para ulama, dia bermakna begini, ini artinya begini, ini artinya begini. Itu dilakukan oleh as-salaf. Sampai di dalam masalah di dalam masalah akidah pun mereka ya sangat berpegang dengan penafsiran dari sisi bahasa. Seperti contoh misalnya kemarin berlalu bersama kita di pembahasan tentang melihat Allah di Doro di Solo kemarin. Ya. Ada penafsiran dari kalangan ulama as-salaf itu diambil dari sisi bahasa. Dan ini penafsiran yang disepakati. Nah, yaitu ketika mereka membahas tentang ayat tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam. Ya. Tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam. Tahiyyat untuk mereka ketika mereka liqa kepada Allah adalah keselamatan. Maksudnya selamat bagi kalian wahai penduduk surga. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ini liqa. Liqa di dalam bahasa Arab itu ya, itu asalnya dia bisa bermakna melihat dan bisa bermakna liqa bermakna berjumpa atau berdiri depannya. Jelas ya? Tapi subhanallah khusus untuk ayat ini sepakat para ulama bahwa liqa itu bermakna melihat dengan mata kepala. Sepakat para ulama ahli bahasa. Kenapa? Sebab liqa digandengkan dengan kata tahiyyah, bergabung dengan apa? Disebutkan bersama dengan kata tahiyyah. Dan ini dari hukum kaidah bahasa Arab, dia harus bermakna melihat dengan mata. Harus bermakna apa? Melihat dengan mata. Ya. Perhatikan ya. Bagaimana kedetailan ilmu bahasa Arab sehingga memberikan kandungan makna yang sangat jelas. Dan pendalilan ini dipakai oleh para ulama untuk menetapkan akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di surga nanti. Jelas ya? Baik. Ini tentang cara-cara penafsiran. Ya, dan saya kira banyak sekali ya dari muqaddimah tentang ilmu tafsir ini kita belum masuk ini dalam menafsirkan ayat-ayat ahkamnya. Ya, dan saya masih ada pendahuluan yang ketiga. Ya. Bagaimana untuk mau lanjutkan atau kita istirahat dulu? Hah? Masih bisa dilanjutkan? Ya. Baik, kalau dari panitia suruh istirahat dulu. Ya, boleh untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Saya masih ada pendahuluan yang ketiga berkaitan dengan ayat-ayat ahkam. Ya. Ya, ini ada beberapa pembahasan. Saya ingin menguraikan bahwa pembahasan ayat-ayat ahkam ini dia bukan ilmu baru. Ya. Jelas ya. Dia adalah ilmu yang dikenal di kalangan para ulama. Ada buku-bukunya. Ada buku-buku ditulis di dalam masalah ini. Ya. Kemudian ada penyebutan, sebagian para ulama mengatakan jumlahnya begini, jumlahnya begitu. Ya, ini mungkin saya akan berikan pendahuluan, tapi ya mungkin sekarang kita istirahat dulu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib ya. Ya, insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.